Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة rahimani wa rahmukumu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya yang zahir maupun yang batin. Semua dari kenikmatan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat talabah rahimani wa rahmukumu. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas satu masalah berkaitan dengan talak, yaitu ucapan seorang kepada istrinya anti aliyah haramun. Waalaikumsalam. Ini permasalahannya khilaf dengan para ulama dan waalaikumsalam dari apa yang kita sampaikan, ya. Dan lebih menangkan amarakallahu fikum bahwasanya permasalahan ini tidak dianggap sebagai cerai. Ya, ketika seorang mengatakan kepada istrinya anti aliyah haramun, maka laisa bisyai, tidak dianggap cerai, akan tetapi wajib baginya untuk membayar kafarat sumpah. Ya, qolibatul ini pendapat yang amarakallahu fikum Ibnu Abbas, ya, berpendapat dengannya. Maka pada kesempatan ini, dimunculkan masa baru, ya, berkaitan dengan ucapan seorang wanita. Kalau kayak tadi kan ucapan istri atau suaminya, ya, anti aliyah haram. Nah, ini sekarang warahmatullahi wabarakatuh sebaliknya, yang mengucapkan istrinya, tapi ucapnya ini a'udhu billahi minka, ya, datang langsung a'udhu billahi minka warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi, ya, ketika warahmatullahi wabarakatuh istrinya mengucapkan demikian di hadapan suaminya, ini, ya, ya. Dan dari hadis ini nama ada masalah juga, nama barakallahu fikum, masalah kalau suami mengatakan ilhaqi bi ahliki, nih, apakah jatuh cerai atau bagaimana, kan itu ya. Kalau lebih dalam kemudian barakallahu, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita bahas nama barakallahu fikum, monggo bagi yang hafal hadis yang kemarin kita baca, gua dibaca. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah itu apa kata Siddiq, Siddiqah binti pintu Siddiqah pintu Siddiqah nama barakallahu fi. Qala bi dunakumullah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau mengatakan An-Nabn al-Jawun namanya Amrah bintu Jawun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabn al-Jawun lama udakhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tana minha qalat, ketika dia dimasukkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam ya, dan Rasul mendekatinya, ma'am warakallahu fikum, dia mengatakan a'udzu billahi minka, ma'am warakallahu, dia mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung pada Allah darimu. Nah, ini yang dilafat ini yang keluar dari istrinya ya. Loh, kok sampean misalnya kalau lafat ini ya, lafat ya diucapkan oleh istri yang sudah berumah tangga selama berpuluh-puluh tahun ini. Kalau ini kan na'am barakallahu fikum, pas apa Rasulullah SAW mau duhul dengan itu ya, belum sempat na'am terjadi sesuatu apapun ya, na'am barakallahu, saat didekati dia mengatakan seperti itu, na'am barakallahu, a'udhu billahi minka. Nah, ingat kasusnya na'am barakallahu setelah akad nikah, na'am barakallahu, kemudian sebagaimana biasa na'am barakallahu seorang istri dibawa kepada suami atau suaminya yang mendatangi istrinya kan itu ya, ya kan dia mengumum, ternyata dia ucapkan, diucapkan semacam itu. Nah, permasalahannya kalau itu terjadi pada pasangan suami istri yang sudah lama nah, pernikahannya, kalau dia mengumum jangan barakallahu fikum, bagaimana terjadi? Kalau bisa aku mau, maka sama. Karena memang kasusnya ini na'am barakallahu fikum telah terjadi akad pernikahan ya, antara Ibnatul Jawun dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ternyata ketika didekati istrinya bilang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, laqad utti bi'azimin, sungguh engkau telah berlindung dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Ya. Ya kali pertama kemudian barakallahu fiik. Ya. Maka Rasulullah mengatakan ihlaki ya ilhaqi fi ahliki. Nah, barakallahu, maka kembalilah kamu kepada orang tua kamu. Ya. Nah, di sini akan pertama sekali lagi ada dua masalah ya, ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama masalah ucapan seorang istri a'udzu billahi minka. Maka dari hadis ini kita dapati bahwa ucapan semacam itu termasuk asbab, sebab yang syar'i terjadinya sebuah perceraian. Jadi suami ketika istrinya melakukan semacam itu, ucapan itu menjadi sebab ya, dia menjatuhkan cerai. Ya. Sekarang kan ada sebuah hadis ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adzakum billahi fa'izuhu, barang siapa yang berlindung kepada Allah dari dirimu maka lindungilah dia. Artinya na'barakallahu fikum dan na'barakallahu fikum, antum menghindar ya, kalau tidak mau kemudian na'barakallahu fikum, baik misalnya dia aduh saya itu saya masih pingin sama dia gitu. Ya sudah na'am barakallahu fikum. Dengan ini na'am barakallahu fikum, ucapan itu menjadi sebab kamu harus menceraikan. Gitu ya. Waalaikumsalam. Nah itu kalau misalnya terjadi ya, na'am barakallahu fikum, dari pasanganmu, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya menjalin hubungan pernikahan dengan anda, maka ini termasuk sebab kamu harus menceraikan. Kenapa? Lafaz perintah ya. Fa'izuhu. Nah, barakallahu. Fa'adaha Rasulullah SAW faqala laqad utti bi'azimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nah, sungguh engkau telah berlindung dengan suatu yang agung, yang besar. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, ilhaki bi'ahliki. Lafaz ini yang kedua, nah, jadi topik dalam hadis ini, yaitu ucapan seorang suami, ilhaki bi'ahliki. Apakah jatuh namarakulafikum cerai? Khalifin namakumujain barakulafikum. Kalau seorang suami mengatakan anti tolik wateh, ini namanya tolak sori. Ya, tolak sari cerai-cerai yang sangat jelas ketika mengatakan dengan ucapan ini ya, anti tolik. Khalifin namakumujain barakulafikum. Sekarang, kalau suaminya bilang, pulanglah kamu ke orang tua, apakah jatuh? Maka ikhwan termakmu ulama mengulas pembahasan ikhwan termakmu, dan yang paling lama mendekati ya adalah bahwasanya tergantung apa? Tergantung niatnya. Karena ini namanya apa? Ya, apa alafat yang ghairu sori. Enggak sori. Maka tergantung niatnya. Karena dia pergi namarakallah mau safar, bilang sama istrinya, "Ya, pulanglah kamu ke orang tua kamu." Niatnya supaya apa? Istrinya ke orang tuanya supaya ada yang nemeni. Kalau dia di rumah sendirian kan kasihan, jadi ingat kan gitu ya. Dia bilang sama istrinya, pulanglah kamu ke orang tua. Langsung, apakah langsung apa jatuh cerai? Nah, niatnya jelas kayak itu. Tapi kalau dia mengatakan, pulanglah kamu ke orang tua, niatnya cerai, pulang jadi jatuh cerai. Sehingga kalau lafad sorry, hazluhu wajidduhu sawa. Kalau yang apa yang enggak sore, maka harus ada apa? Ada niatan yang sore, yang niatannya namarakallah. Ya, kalau sampean ngomong anti tolik meskipun guyon jatuh. Tapi saya tadi kayak jatuh karena sudah sore. Yang itu ya. Ada berapa kemarin? 3 ya namarakallah. 3 perkara yang hazluhu ya. Ya, jiddu hazlu jiddu. Kali ya. Yang pertama nikah. Ya. Nikah. Ya, tak nikahkan kamu ya sama anaknya. Oh iya, jadi amarakallahu fikum. Ya. Ya kok dia bisa waktu kemudian demikian mau cerai. Ya. Kalau dia sampai mengucapkan lafaz sorry semacam itu walaupun dengan guyon jatuh. Ya. Kan itu ya. Masalah sekarang lafadznya ghairu sori. Ya. Aku lebih nama kemudian barakallah. Lafadznya ghairu sori. Pulanglah kamu ke orang tua kamu. Ya. Lafadznya kan enggak sori ya. Nah, barakallah. Tergantung niatnya. Pulanglah kamu ke orang tua supaya kamu nanti di sana ada temannya. Saya mau pergi ini. Nah, barakallahu fikum. Lama kayaknya. Ya. Jadi kalau lama tak tinggal sendiri itu enggak ada siapa-siapa di rumah, nangis nanti kamu kan gitu ya. Pulanglah kamu ke orang tua. Kayak gitu. Enggak jatuh. Amarakallahu. Tapi kalau ucapan itu disertai dengan niatan amarakallahu fikum cerai, maka jatuh cerai. Sehingga untuk lafaz yang ghairu sori, maka ikhwan fillah, maka harus di situ ada niatan. Jadi seperti ini ya Rasulullah apa di sini amarakallahu dalam hadis ini. Wa'tin amarakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan ilhaqi bi ahliki, karena memang harus dicerai. Ya. Harus ya, cerai. Karena apa? Istrinya melakukan tindakan tadi. Kan itu ya, tindakan. Ya. Lam a'udzu billahi minka wallahu a'lam. Dari hadis ini khalif bin Umar diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Busam. Yang pertama, na'amarakallahu fikum, bahwasanya wanita yang di nikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah namanya adalah Amrah bintu Jun. Jadi kisahnya kenapa sampai terjadi demikian ya namarakallahu. Amrah bintu Jun itu namarakallahu orangnya cau pantik pol wis namarakallahu. anaknya, anak seorang pemuka kaum ya, na'am barakallahu fikum, yang suatu ketika na'am barakallahu ketika mau dinikah sama Rasulullah SAW minta mahar banyak, masa itu ketika Rasulullah SAW mengasih 12 ukiyah, na'am barakallahu, masa anak pemuka kaum cantik lagi 12 ukiyah, kata Rasulullah, saya cuma bisa segitu, pokoknya semua istri-istri saya gak lebih dari 12 ukiyah ya, gak lebih dari 12 ukiyah maharnya. Akhirnya terima maharnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, 12 ukiyah. Wis, jadilah akad ya. Saat Rasulullah mau duhul, biasa nah, warahmatullahi wabarakatuh, sahabat datang. Kali selamat, selamat ya, selamat. Hafsah datang, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Hafsah bintu Umar. Ya. Bilang sama, kamu tahu enggak? Sesuatu yang paling disukai sama Rasulullah. Ya. Apa itu? Apa itu? Nah, warahmatullahi. Kalau dia datang, bilang, a'udhu bishayi minka. Dijalankan benar, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Konon, dia ini kemudian dijuluki dengan imra'atun hazina. Ya. Wanita yang bersedih selama hidupnya sedih terus. Ya. Karena kejadian itu. Kan itu ya. Maka lebih dong, maka hati-hati. Wanita itu penuh makar. Penuh makar. Apalagi, ya, madu sama madu yang lainnya. Nawara kelawar. Penuh makar. Ya, kalau lebih dong, kemudian para kelawar. Ya. Kadang ternyataan bagus, nawara kelawar. Mungkin kita pandang bagus gitu ya, nawara kelawar. Wah, ini bisa kita lakukan. Kadang-kadang tanpa terasa, justru istri kita sendiri yang menjegal niatan itu. Ya. Kalau kita mau kemudian barakallahu. Ta'adud kan yang bagus ya. Bagus gak? Nah, barakallahu. Coba antum kemudian sampaikan. Saya mau ta'adud. Wah, Masya Allah. Itu upaya untuk menjegal itu luar biasa. Bagaimana supaya tidak ta'adud. Itu yang. Gitu ya. Sudah terjadi dalam ta'adud. Bagaimana supaya nah, barakallahu fikum. Ya. Istrinya selalu berpihak pada dia. Ya di situ kan makmum seorang suami harus betul-betul punya apa? Punya strategi. Ya. Dibutuhkan strategi. Kayaknya kalau enggak siap ojo ta'adu. Ya, ojo ta'adu. Ya kalau lebih dengan makmum jangan barakallahu. Orang meten-meteni. Apa sih ngomong ya orang ta'adu. Barakallahu. Yang berbeda juga perintah adat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau diberikan kemuliaan kepada kelam. Yang kedua. Fi dalil ala anna lafdu al-hiki bi ahliki huwa tolakan. Nah, warahmatullahi. Ya, di sini ada dalil bahwasanya lafad al-hiki bi ahli adalah tolak. Sekali lagi, kalau diberikan makmumah, ini adalah lafad guiru sori. Lafad tolak guiru sori. Maka di sini, kalau diberikan makmumah, dibutuhkan yang namanya apa? Namanya al-qasdu. Kalau diniatkan cerai, maka lafaz itu ya. Na marakallahu fikum. Ya, lafaz itu sudah menunjukkan akan jatuhnya ya, cerai. Ya wa alaikum kemudian barakallahu. Tapi semata pada lafaz ini dengan tanpa niatan cerai maka enggak masuk. Ya. Ya wa alaikum. Nah, ikhwali bitramakumullah. Nah. Beliau mengatakan. Wahuwa tolakun wa illam yakun bilas ditolak. Wa matasarruf min. Meskipun tidak dengan lafad tolak. Ya. Atau yang. Namara kepecahan lafad tolak. Namara kelafikum. Ikhwali bitramakumullah. Ya. Ya. Telak buki. Anti tolik. Ya. Mungkin ya. Bisa. Itu berarti sorry nah warakallahu. Tapi kalau al-hiki bi ahliki itu ghairu sorry. Nah warakallahu. Baru jatuh cerai kalau ada niatan ya cerai. Sehingga misalnya nah warakallahu fikum istri melihat kan gitu kan kelihatan ya dari raut mukanya apa gitu ya nah warakallahu fikum. Ya. Yeah. habis. Dan ada koordinat-koordinat kan? Ada koordinat-koordinat ya? Iya. Sebelumnya ada piring melayang, gelas juga melayang. Na'amu'arakullahu fikum. Perang bubat ya juga terjadi di situ. Na'amu'arakullahu fikum. Kemudian suami bilang, alaiki ba'alaiki. Maka istri harus menempat. Pandai-pandai kan? Maksud sampean apa mas? Mau ya. Sampean apa? Pokoknya pulang. Ya, gitu ya. Kalau lebih nama kamu. Maka kalau ternyata nah, secara korinah, nah, suaminya menginginkan pisah ya pisah. Dengan ucapan alaiki bi'ahliki tadi. Kalau lebih nama kamu, jangan barakallahu fikum. Kalau tidak, nah barakallahu fikum. Misalnya, memang betul sebenarnya. Tapi alaiki bi'ahliki. Tapi dalam hatinya suami hanya sekedar supaya dia pergi ke rumah orang tuanya. Biar dia bisa tenang. Nanti kalau ketemu terus nggak mentempur terus gitu ya na'amu'arakullahu fikum biar menangkan hati gitu ya na'amu'arakullahu fikum apa yang satu tarik? Ya. Ya makanya kan itu di apa dipertanyakan lagi gitu ya na'amu'arakullahu fikum yukhani bidhamu akumullah niatan dia mengucapkan demikian Allah ala biswa yukhani bidhamu akumullah yukhani bidhamu akumullah. Kata Syekh Al-Basam, qulu alhiki bi ahliki kinayatun min kinayati talak al-khafiyah. Betul kan? Termasuk kinayat talak yang samar. Ya. Yeah. Alal masyhur min madhhabi Ahmad la budda fi min niyati talak. Hadza huwa yang saya maksud. Sehingga di situ harus ada niatan untuk mencerai. Kalau tidak mampu, baru akan jatuh yang namanya cerai. Kalau tidak mampu, la budda fiha min niyatit talaq al-muqarna bitalaffuzil mutalliq. Naam barakallahu fiik. Aw an takuna fi halil ghadabin aw husumatin. Nah biasanya gitu. Ini berarti amar qarinanya memang seperti itu dia ingin menceraikannya. Karena ada apa? Ada korina tadi ya kan itu makmum ya habis perang adu mulut ya kadang-kadang adu tangan juga nah barakallahu fikum kaki juga masuk kan itu makmum syan barak kemudian ada ucapan tadi anti apa alhiki bi ahliki wallahu biswat ya ya kan itu makmum syan barak au jawabun li su'al mar'ati at-talab. Ya, atau na'amu'arakullahu fikum, ya. Sebagai jawaban untuk pertanyaan istri yang minta kepada saya untuk mencerai. Ya, ceraikan saya, Mas. Kemudian dia bilang, "Ya, pulanglah kamu ke orang tua kamu." Ya gitu ya. "Pulanglah kamu ke rumah kamu." Wah, gitu. Ya, itu berarti korina na'amu'arakullahu fikum. Ada niatan untuk apa? Untuk mencerai. Ya kalau lebih nama kamu. Nah, ya kalau lebih nama kamu. Tapi kalau ternyata itu, walaupun dijawab sama saya, tapi memang niatnya enggak ada. Enggak ada niat untuk mencerai maka enggak jatuh. Ya, enggak jatuh. Ini aku lebih nama kamu. Kalau lafaz cerai yang tidak sore, kinaya, nama orang keluarga kinaya. Itu untuk jatuhnya ya, pada ya, hukum cerai maka dibutuhkan yang namanya niat. Tetapi kalau sudah lafadz sore awalnya anti talik ya utallikuki dan lain sebagainya na'amu'arakullahu fikum dari nama lafadz sore maka sungguh-sungguh atau na'amu'arakullahu fikum guyonan jatuh itu bedanya. Gitu ya. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu. Ya, maka di sini disebutkan oleh Syekh Al-Basam at-talaqu lahu shariihun wa kinayah. Wa talak itu ada yang talak shariih, ada talak kinayah. Naam. Amma shariihuhu falafdhu talak. Kama tasarra minhu minal mustaqat. Fayaqa'u fi at-talaq jatan aw hazilan. Hazil, aba hazilan, na'am. Maka jatuh cerai tersebut ketika diungkapkan dengan lafaz yang sharih, baik ketika ia ucapkan dalam kondisi sungguh-sungguh atau barakallahu fikum. Ya. Yeah. Guyonan. Ya kali bisa makmumkan barakallahu. Gitu ya. Kayaknya itu walau lam yanwihi, walaupun tidak meniatkannya lah itu. Tapi kalau yang kinayah, namarakallahu fikum, tadi namarakallahu fikum. Itu yang namanya nih, niat demikian. Pendapat Syekh Imam Ahmad. Ya, sebenarnya ambal kinayat, at-talak, ya, faqismani, zahiratun wa khafiyah. Adapun kinayat at-talak, maka juga terdapat dua macam. Yang pertama, kinayat at-talak zahirah, wa kinayat at-talak khafifah. Fadzahirah nahu anti khaliyatun bariyatun fa'inun wabattatun tazawwaji man syi'ti. Ucapan tazawwaji man syi'ti. Itu namakan enggak sore ya. Tapi terus dah sangat zahir sekali. Mungkin kan nggak mungkin dia menikah sama orang lain kalau dia masih berstatus sebagai suami atau istri orang lain. Mungkin tidak. Nggak bisa. Berarti nama kinayah tapi zahir. Jatuh. Ya, ada pun yang khafi ya. Ya. Seperti ukhruji idhabi wa'tadi wastabri'i. Ya. Walastili bimru'atin. Ya. Nah, barakallahu fikum. Juga termasuk al-hiki bi ahliki ya. Itu nama kinayah khafifah. Nah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, nah, barakallahu fikum. Kalau yang semacam ini, yang menurut pendapat Syekh Ahmad harus disertai dengan niat. Ya, kali ini yang kemudian barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Al-farku bainal kinayah wal-zahirah. Al-farku bainal kinayah wal-zahirah wal-kinayah wal-khafifah. Anna al-fadhu al-zahirah mawdu'atun lil-bainunah. Nah, bedanya yang zahirah dan khafifah untuk lafad tolak kinayah. Kalau yang zahirah itu mawdu'atun lil-bainunah. Itu temanya itu perpisahan. Ya, kayak ini namar kulafikum. Tazawwaji man si'ti. Itu kan bisa namar. Gak mungkin dia akan bisa menikah dengan orang lain tanpa apa? Tanpa harus memutus, tanpa memutus hubungan dia dengan suaminya. Kan itu ya? Kan itu ya? Kan semacam itu namar kulafikum diistilahkan dengan kinayah wahiro. Namar kulafikum. Kuali bintang. Nah, kalau betul nama, amal khafifa, famudu'atun li talqatin wahidah, walam yanwi akthar, fayaqu mana wa, la barakallahu fik. Amal khafifa, maka temanya itu, kalau yang tadi bainunah, bainunah kan la barakallahu fikum. Talak tiga ya nama rakyat. Kalau ini nama rakyat sih, maudhu atau lil mutlaqatil wahidah. Untuk apa? Untuk talak satu. Walam yanwi aktsar dan tidak meniatkan lebih daripada itu. Fayaqu mana wa. Maka kalau seni terjadi, maka terjadi sebagaimana niatannya. Kali betul aku. Nah, kemudian amara kalau faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam. Hadza taqsim fi alfadhi at-talaq wal masyhur fi madhhabil Imam Ahmad. Nah, amara kalau. Yang pembagian lafaz cerai ini yang masyhur dalam madhabnya Imam Ahmad. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, taksimul alfad ila sharihin wa kinayah in kana taksiman sahihan fi asl al-wad'i lakin yakhtalif ikhtilaf al-ashas wal azman wal amtinah. Naam barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim, naam barakallahu fikum, pembagian lafaz cerai menjadi sharih dan kinayah meskipun pembagian ini sahih pada asal peletakannya, akan tapi naam barakallahu fikum berbeda dengan perbedaan pihak-pihak yang menjalannya, juga perbedaan waktu dan tempat, katanya beliau. Falaisa hukman sabitan lilafdin fi dzati. Maka ini bukan hukum yang sabit pada lafaz secara dzatnya. Qala Ibnu Qayyim jan barakallahu fikum. Kata beliau, farub balah dan sharihin indal qaum kinayatun inda akhirin. Terkadang lafaz sharih menurut satu kaum ternyata dianggap kinayah menurut kaum yang lain. Au sharihun fi zamanin wa makanin kinayatun fi ghairi dzalik, atau dianggap sharih pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, tapi di waktu yang lain, di tempat yang lain dianggap kinayah. Wal waqi' syahidun bidzalik, kata beliau. Dan dibuktikan dengan beberapa kejadian. Jadi adanya perbedaan apa? Perbedaan posisi seiring dengan perbedaan pihak-pihak yang menjalankannya atau waktu dan tempat di mana hal itu dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kali ini kemudian para kaum. Nah, kata beliau, waqala Syekh Ali Ibn Isa Qadhi beliau sakra, inna lafda barakallahu fikum. Nah, kata syarihun fi nabar. Wallah alam bisum. Disebutkan di sini juga ucapannya Syekh Sa'di ya. As-sahih anna al-fadhu talak la tata'ayyan bilastin maksusin. Fakul lafdin afadha makna talak fa innahu yasru an yakuna min alfadhi talak kama huwa fil mu'amalat wa ghairihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang benar bahwasanya lafaz talak itu tidak ditentukan pada lafaz yang khusus. Setiap lafaz yang berfaedah bermakna tolak nih, maka dia dianggap barakallahu fikum, dianggap sebagai lafaz tolak sebagaimana dalam amalat jual beli misalnya barakallahu fikum meskipun enggak pakai lafaz apa tabli itu bisa terjadi barakallahu fikum amalat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kali bintang nama kemudian alamnya yang kandung semua dari hadis ini ada dua permasalahan yang kita singgung tadi ya. Nah, yang pertama amarakulafikum, ucapan seorang istri a'udzu billahi minka dengan ucapan suami alhiki bi aliki. Pembahasannya adalah amarakul tentang lafadz tolak ghair sori atau kinayah. Tolak dengan lafaz yang tidak sore, contoh yang lainnya hapus. Oh banyak barakallahu fikum. Jadi tadi contohkan ya barakallahu fikum. Termasuk yang ghairu sharih. Pokoknya semua yang tidak barakallahu tidak menggunakan lafaz cerai, tapi mengandung makna perpisahan gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Itu apa? Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa? Pergi kamu. Wah, gitu. Nih, angkat kaki dari rumah ini, ya, gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Apalagi? Ya, banyaklah nah, barakallahu fiik. Nah, ya kalau kita ngomong, ya anti aliyah haramun. Apakah kalau diniati talak ini jatuh apa? Okay. Okay. Ini jatuh. Tak faham ya. Tulisannya enggak ada. Ya, mungkin yang di itu ya, yang dimaksud anti aliyah haramun. Apakah ketika diniati apa nama kalau cerai jatuh cerai gitu mungkin ya nama kalau itu ini kalau Imam Ahmad nih ya kalau dia niati nama kalau itu ya cerai ya jatuh cerai kalau diniati ya dihar jadi dihar nama kalau diniati nama kalau itu yamin ya jadi yamin nama kalau ya itu coba apa pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, kalau bicara kemana, bisa lihat di itu di apa keterangannya Syahlu Basam, ya. Yeah. Ketika beliau menyebutkan khilafnya ulama terkait dengan lafadz anti aliyah haramun, ya. Yeah. Pendapat yang kedua, anu hasbani yatil mutakallim min talakin aw diharin aw yaminin. Nah, barakallahu. Tergantung niatnya, ya. Yeah, pihak yang mengucapkannya. Nah, barakallahu. Kalau diniati tolak ya jadi tolak. Nah, barakallahu. Kalau diniati nah barakallahu. Dia jadi tihar. Kalau yamin jadi yamin nah barakallahu. Ya kan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Bukan hadza qalu qalu Abi Hanifah wa riwayatan an Ahmad nah barakallahu wa tharu jama'atan min al-Hanabilah. Nah barakallahu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan jika seorang suami itu kurang dalam memenuhi hak-hak istrinya, juga anak-anaknya, ya juga orang yang malas dalam beribadah, cukuplah barakallahu fikum sebagai alasan untuk seorang istri minta cerai hulu. Ya, nah barakallahu. Ya, apalagi digambarkan ini semakin hari rumah tangga semakin yang enggak karuan ya, nah barakallahu. Dan hal semacam itu bisa bermadarat pada istrinya. Entah urusan dunianya, kalau urusan dunia itu sudah cukup sebagai alasan untuk dia minta cerai dan enggak termasuk muhtaliat dan munafiq. Enggak masuk. Iya. Ya, kalau ini waktu. Apalagi ini urusan agama, suaminya malas ibadah. Iya. Ya, kalau ini waktu. Yang sangat dikhawatirkan nanti akan keluar pada istrinya juga malas ibadah misalnya barakallahu, maka boleh ya, tapi kalau sabar kemudian nasihati suaminya ya barakallahu agar nanti bisa ya semakin baik barakallahu, pahalanya besar kan itu ya istri tersebut, pahala kesabarannya juga pahala menggiring suaminya pada perkara yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam posisi seperti itu, istri wes aku cerai wes, kalau boleh. Ya itu sudah ada alasannya ya, nah, Allah Alam. Yang berbahaya itu ketika enggak ada alasan apa, enggak ada angin, enggak ada hujan, ya, langsung, "Mas, ceraikan saya." Ya. Pokoknya ceraikan. Nanti tak bayar sampean. Mau bayar berapa? Gitu. Kan itu ya? Namanya khulu. Rasul mengatakan al-muhtali'at hunnal munafiqat. Ya. Istri-istri yang minta dicerai, ya, dengan membalikan atau dengan bayaran, ya, maka dia adalah orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Itu dilarikan, dipahami pada apa? Enggak ada sebab sama sekali. Kemudian dia melakukan itu. Dalam keadaan, wah, suaminya dah luar biasa ya, nah, ibu tuanya, batin maupun tuahirnya, luar batinnya dipenuhi, nah, warakallahu fikum. Tarbiyahnya juga berjalan mulus, nah, warakallahu fikum. Lah kok ujuk-ujuk, ya lo cerai, nah, warakallahu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, al-afu, apabila ada banyak kesalahan, dan itu mesti, nah, warakallahu fikum. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf, kemudian mohon maaf kepada antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.